Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, yang panjang umur hanya iblis seorang. Jangan bapak pikir jin-jin dan setan itu umurnya panjang-panjang, gak bisa mati-mati. Khata. Salah itu. Taib. Nah, apa sih visi-misi setan? Sederhana saja. Memperbudak manusia dan menyesatkan manusia agar menjadi ahli neraka. Di dunia sengsara, hidupnya celaka, dalam kubur disiksa, di padang mahsyar juga menderita, dan masuk neraka, kekal selama-lamanya. Itu visi-misi setan dan jin yang ada di muka bumi. Pak, bagaimana menurut Bapak? Kalau seandainya Bapak itu soleh, gak bisa disesatkannya. Ikhlas, gak bisa dibuatnya Bapak ria, gak bisa dibuatnya Bapak ujub. Apakah jin dan setan akan berputus asa dan menggoda Bapak? Tidak. Karena mereka bukan hanya ingin menggoda kita saja, tapi mereka ingin melihat kita tersiksa. Walaupun kita soleh, taat, udah gak bisa dibuat menyimpang, hati kita betul-betul ikhlas. Apakah mereka diam? Tidak. Mereka akan berupaya siang malam gimana kita menderita dan tersiksa. Nabi Ayub, sakitnya bagaimana? Normal gak penyakitnya? Tidak. Setelah harta bendanya dihancurkan, anak-anaknya juga mati, ya. Sampai kepada penyakitnya tidak bisa disembuhkan dengan apapun obat. Istrinya pun satu persatu meninggalkannya. Ya. Sampai dia betul-betul menjadi manusia sampah yang nyaris menjadi bangkai di pinggir-pinggir negeri, dekat perbatasan hutan negerinya. Disitulah dia tercampak seorang istri, seorang diri, dirawat oleh istrinya yang masih setia. Masya Allah. Akhirnya beliau berkata, dan Allah abadikan perkataan ini, laqad massaniyad dzurru. Ya. Sungguh aku telah ditimpa oleh kemudaratan. Para ahli tafsir mengatakan, beliau mengatakan, ya Rab, sungguh setan telah menyakiti aku. Ya, ternyata memang para jin dan setan, kalau dilihatnya kita orang soleh, orang taat, percayalah Pak, dia akan usahakan bagaimana kita dibuatnya sakit. Dia gak senang Pak, kalau Bapak gak bisa diganggu ibadahnya, kalau Bapak gak bisa, ibu-ibu gak bisa diganggu ketaatannya pada suami, Masya Allah, keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani hidup, Masya Allah, maka dia akan berpikir bagaimana Bapak Ibu itu tersiksa. Sama juga Pak, kalau orang kafir, sudah membunuh orang kemana-mana kerjanya, makan riba di mana-mana, minum minuman keras, semua yang dosa-dosa dia buat semuanya, udah kafir lagi, apakah iblis akan membiarkannya? Tidak, iblis, setan akan menjadikan orang ini tersiksa secara fisik. Dia akan banyak penyakit ini, penyakit itu. Dan penyakit itu dari jin dan setan. Namanya musuh, Pak. Walau udah pasti-pasti kafir, udah pasti masuk neraka, masih dia sakiti di dunia ini. Karena inginnya jin dan setan itu, bagaimana si manusia, anak cucu Adam, sakit dunia akhirat. Gitu loh. Tersiksa dunia akhirat, sedih dunia akhirat, melarat dunia akhirat. Ya, itu misi mereka. Musuh yang nyata, kaum muslimin.